orang manusia tiada yang tahu. Miskin, mengapa ya Ahmad, mengapa? Berjanji takkan berpisah karena ku miskin kasih berpindah, karena ku miskin kasih berpindah, karena harta kasih berpindah. Al miskin wal mazlum, wailak ya malik. Kekasih hati diambil orang, kekasih hati diambil orang. Sakit, wallahi pusaka menusuk badan, mungkin saya.